Iya dong. Gak ada balik. Cek bagus ini. Kau amat lagi macam ni. Ngece ini. Koko. Kau gak dibahas ni. Kayak ngece dah nama ini. Ada rumor apa tu? Enggak. Ngece. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Qala Syekhu Muhammad Ahmad Al-Atawi fi usul al-bid'ah wa sunan. Wa hadha al-qismu wa huwa al-bid'ah al-idafiyyah huwa masarul khilaf bain al-mutakallimin fi sunan wal bid'ah wa lahu amthilatun katsiratun. الأول صلاة الرغائب وهي 12 ركعة من ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة وقد قال العلماء إنها بدعة منكرة قبيحة وكذا صلاة شعبان وجه كونها بدعة إضافية أنها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار آخر فأنت إذا نظرت إلى صلاة الأصل تجدها مشروعة لحديث رواه الطبراني في الأوسط الصلاة خير موضوع وإذا نظرت إلى ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة فهي مشروعة باعتبار ذاتها مبتدعة في اعتبار ما عرض لها وقد قال النووي صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وقال في شرح الإحياء بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان لا تغتر بذكرهما في كتاب القوت والإحياء وليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة فأنت ترى أن العلماء قد ذموا صلاة الرغائب مع دخولها في عموم أوامر الصلاة لأنها وإن شرعت باعتبار أصلها فهي غير مشروعة باعتبار ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة. فقد رسي معلومات أحمد العتاوي dalam usul bid'ah wassunan. Wahada qismu dan jenis ini yaitu bid'ah idhofiyah adalah sumber perbedaan masalah khilaf. Sumber perbedaan di antara para ulama yang membicarakan masalah sunnah dan bid'ah. Dan jenis ini memiliki contoh-contoh yang banyak. Yang pertama adalah sholat rawaib. Itu sholat sebanyak 12 rakaat pada malam Jumat yang pertama di bulan Rajab dengan tata cara tertentu. Adam dari mana? Para ulama mengatakan salat rohib adalah bid'ah, mungkar dan buruk. Demikian juga salat tertentu pada bulan Sya'ban. Penjelasan bahasa salat itu adalah bid'ah idhofiyah adalah karena dia masuk atau disyariatkan diiktibar dalam dari satu sisi pandang dan tidak disyariatkan dari sisi yang lain. Maka engkau jika engkau melihat pada asalnya yaitu sholat, maka sholat itu kau dapatkan adalah ibadah yang disyariatkan. Sholat atau melakukan sholat adalah satu hal yang bernilai ibadah. Karena hadis yang diatkan Imam Taburani dalam Mu'jam Al-Awsat, as-salatu khairul maudu' adalah sebaik-baik amal. Kata Sa'ali, hadisnya hasan. Namun jika engkau melihat ila ma'aradu laha, melihat pada sifat dari sholat ini, apa yang melintang, apa yang ya maksudnya sifat, yaitu miltizamil awqat maksus, ya, iltizam komitmen atau terus menerus dilakukan pada waktu tertentu dengan tata cara tertentu, maka kau dapatkannya adalah bid'ah atau yang bid'ah Nabi aja. Maka yang namanya bid'ah idofiyah itu masuk atau disyariatkan bi'tibari zatiha, jika melihat zatnya, jika melihat asal muasalnya. Adalah mubtada'ah bid'ah dengan melihat sifatnya. Berkata Imam Nawawi dalam fatwanya, dia punya kumpulan fatwa, itu masa kecil kalau tidak salah, ingat saya. Salat Rajab, salat di bulan Rajab, yaitu salat Rawaib yang tadi dibahas, Syaban dan salat tertentu pada bulan Syaban, keduanya adalah bid'ah yang buruk dan tercela. Dikatakan dalam Syarah Ihya, yaitu kitab Ittihad As-Sadah Al-Muttaqin karya Az-Zubaydi, keduanya dua sholat itu adalah bid'ah, maudu'atan yang dibuat-buat, mungkar dan buruk. Jangan tertipu karena engkau mendapatkan bahasanya dua sholat tersebut disebutkan dalam kitab Al-Qut, footnote yaitu singkatan dari Qutul Qulub, makanan hati, karya Abu Talib Al-Makki, ini kitab sufi. Demikian juga Ihya Ulumuddin karyanya Abu Hamid Al-Ghazali. Walaih salih ahadin, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk berdalil disyariatkannya dua jenis sholat tersebut dengan semata-mata keumuman sabda Nabi SAW, sholat adalah sebaik-baik amal. Kemudian kata Az-Zubaydi, fa'inna dhalika, karena hadis ini yaktasu khusus berlaku untuk sholat yang tidak memiliki syariat dua jenis minal wujud dari satu sisi pun. Waqad sahanahi, dan terdapat hal yang sahih an-nahyu, larangan untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu yang terlarang. Maka engkau lihat biasanya para ulama mencela sholat rawaib, padahal sholat ini dufuliha, masuk dalam keumuman perintah untuk mengerjakan sholat. Di anak karena sholat rawaib meskipun syariat disyariatkan tiba dengan melihat asal muasalnya, dan dia tidak disyariatkan tiba dengan melihat ma'aradulaha, apa yang jadi sifatnya, yaitu iltizam dengan waktu tertentu dan dengan tata cara tertentu. Aduh. As-salatu wassalamu minal mu'adzini akibat azani ma'araf is-sawti bihima wa ja'luhuma bimanzilati al-fazil azani. فإن الصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتها ولكنهما بدعة باعتبار ما أراد لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. وقد أشار إلى ذلك ابن حجر الهيثمي حيث سئل عن الصلاة والسلام أكب الأذان بالكيفية المعروفة فقال الأصل سنة والكيفية بدعة. ومعناه أنه بدعة إضافية فهو باعتبار ذاته مشروع وباعتبار كيفيته غير مشروع فهو كصلاة الرغائب. التأذين لليدين أو الكسفين، فإن الأذان من حيث هو qurubatun qurbatun wa bi itibari kaunihi lil idaini aw al kusufaini bid'atun. Al istighfaru akibat salati ala hayatil istima'i wa raf'i sawti, fa innal istighfara fi zatihi sunnatun wa bi itibari hayatihi min raf'i sawti wal istima'il mas mustakfiraini mustakfirina bid'atun. Mengucapkan salat dan salam minal mu'adzin yang dilakukan oleh mu'adzin katibal azan setelah selesai azan. Bisa kita ya, puji-pujian. Karena puji-pujian itu biasanya setelah emas biasanya berisi sholat, sholawat, sholat badar, sholat nariyah. Minal mu'adzin dilakukan oleh mu'adzin akibat azan setelah selesai azan dengan bersuara keras dan menjadikan salat dan salam tersebut seperti lafal-lafal azan. Maka baca mengucapkan salat dan salam setelah azan itu disyariatkan dengan melihat asalnya, yaitu mengucapkan salat dan salam setelah azan. Akan tetapi bid'ah dengan melihat ma'ar adalah sifatnya, yaitu bersuara keras dan dijadikan sebagaimana lafaz-lafaz azan. Lekat asyara ila dhalika, dan hal ini yaitu bid'ah karena sifatnya bukan karena asalnya telah disyaratkan oleh seorang ulama Syafi'iyah Ibn Hajar al-Haytami. Bahisu su'ila, dimana beliau ditanya di sebetulnya di fatwa fiqhiyah kubra tentang bacaan selawat dan salam setelah selesai azan dengan tata cara yang sudah dikenal dengan suara keras dan dilakukan oleh muazin kebanyakan. Fakal maka belum menjawab al aslu sunnah, pada asalnya adalah sunnah, karena salah satu letak selawat yang dianjurkan adalah bersolawat setelah azan. Namun itu ditujukan untuk, sebenarnya menurut pendapat yang kuat ditujukan untuk selain muazin, atau ada juga ulama yang mengatakan untuk umum, untuk semua orang muadzin dan bukan muadzin, namun sirron. Dan sebenarnya kalau dilihat hadisnya lebih tepat itu selawatnya itu sebelum berdoa dan kemudian berselawat setelah kepadaku, setelah itu minta telah kepuntukku al-wasilah dan doa yang merupakan dakwah utama. Maka sebenarnya lebih tepat salawat itu adalah sebelum doa. Maka beliau katakan al aslu sunnah, asalnya adalah sunnah, akan tapi tata caranya hukumnya adalah bid'ah. Makna perkataan Ibnu Hajar al-Haytami dalam mengatakan salat dan salam setelah azan itu hukumnya bid'ah idhofiyah, Artinya jika melihat asal muasalnya yaitu sholawat, maka masuk. Namun jika melihat kaifiyahnya, tata caranya, maka tidak masuk. Maka seperti sholat ghaib. Dan mengumandangkan azan untuk sholat hari raya, dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat gerhana, gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Fa'inal insan, fa'inal azan karena azan dari sisi dia azan, azannya dia adalah kubah amal ibadah. Namun bi'tifaq dengan melihat diletakkan pada saat Eid dan sholat gerhana, maka jadi bid'ah, maka dia disebut bid'ah idhofiyah. Bid'ahnya dari satu aspek, bukan dari keseluruhan aspek. Demikian juga istighfar untuk berzikir rame-rame akibat sholat setelah sholat fardu, biasanya ala hayatil ijma' dengan cara bareng-bareng waraf isaw dan bersuara keras. Fa'inat istighfar, maka bacaan istighfar fidatihi, pada zatnya, pada asal muasalnya adalah sunnah. Dan dengan melihat hayat di tata caranya, yaitu dengan bersuara keras dan rame-rame dan berkumpulnya rame-ramenya orang yang beristighfar, atau hukumnya adalah bid'ah. الأذان يوم الجمعة داخل المسجد، فإن الأذان في ذاته مشروع وبالنظر إلى مكانه مبتدع. تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم، أو ليلة لم يخصها الشارع بقيام، فالصوم في ذاته مشروع، وتخصيصه بيوم مخصوص لم يخصه الشارع به بدعة. وقيام الليل في ذاته مشروع، وتخصيصه بالليلة لم يخصها الشارع به بدعة. رفع الصوت بالذكر والقرآن أمام الجنازة، فإن الذكر باعتبار ذاته مشروع، وكذا القرآن باعتبار ذاته مشروع، وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع، وكذا وضعه في ذلك الموضوع، وكذلك وضع في ذلك الموضوع غير مشروع، فهو مبتدع من جهتين، من جهة موضعه ومن جهة كيفيته، إلى غير ذلك من كل أمر له شائبتان، بحيث يكون مشروعا باعتبار غير مشروع باعتبار آخر. ومن ذلك تعلم أن من ينكر البدعة ومن ذلك تعلم أن ما ينكر البدعة المذكورة إنما ينكرها بالاعتبار الثاني، وهو جهة الابتداء. فما تسمعه من بعض الناس من أن فلانا ينكر الذكر أو الدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن، هو كلام نشأ عن جهل بالدين وجهل بما يعنيه المنكر، أو هو كلام يراد منه التشهير بصاحب القول، فهو إما جهل أو تجاهل نعوذ بالله منهما. Kemudian di sini disebutkan di antara perkara yang bid'ah adalah bid'ah hidafiyah adalah azan pada hari Jumat dakhilal masjid, di dalam masjid. Karena di masa Nabi SAW azan pada hari Jumat itu adalah di luar pintu masjid atau di dekat pintu masjid, searah dengan mimbar Nabi. Misalnya ini mimbar, ini ada pintu, nah di sini azannya. Tidak di dalam masjid, namun di dekat pintu, di luar pintu. Di sini dikatakan azan yaumul jum'ah dakhilal masjid, di dalam masjid, di depan khatib. Fa'inal azan fi dhatihi mashru'un, karena azan didati pada zatnya, pada asalnya adalah masuk disyariatkan. Wabinazar ila makanihi, akan tapi jika melihat tempatnya, maka mubtada'un, maka di sini dikatakan ini adalah bid'ah. Akan tapi ini perlu dicermati ulang, fihi nazar. Karena lajnah ditanya tentang bagaimanakah azan di dalam masjid. Di fatwa lajnah, lajnah da'imah, bagaimanakah azan di dalam masjid, dia juga katakan maksud pokok, makna dari azan adalah tablighus shaut, dan menyampaikan suara. Maka jika suara itu tersampaikan baik di dalam masjid ataupun di luar masjid, maka semuanya tidak apa-apa. Di luar masjid, di dalam masjid, asalkan maksud pokoknya itu tablighus shaut itu tercapai, maka tidak apa-apa. Dan yang lain adalah akan dengan semacam itu, dengan di luar pintu tadi yang searah dengan mimbar, perbuatan sahabat takrir yang Nabi setujui, yang tidak Nabi ingkari, maka ini tidak sampai derajat bid'ah dan sunnah. Perbuatan Nabi semata aja yang tanpa perintah itu istihbab, apalagi ini perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi, tentu kualitasnya lebih lagi. Maka nampaknya terlalu jauh jika sampai sunnah dan bid'ah. Saya lihat lagi, gosipnya tersebar di sana. Iya. Seperti yang saya sampaikan ke Anda. Ikan barang bilang itu. Iya tak? Ikan bilang apa? Diramaikan. Bukan. Gak mungkin ni ada aset kalau gak ada api. Koreknya itu. Kalau makan sate, ini makan sate apa? Kembung. Kembung. Ya Allah. Hati-hati kan ni. Gunung Kidul. Hari Gunung Kidul. Hari Ahad Gunung Kidul. Yang bagus kan? Iya. Tak lem. Hah? Tak lem. Wah. Tak lem khusus. Tak lem khusus. Gak ada lagi wajib. Punya bokap pun. Ayo. Berbanding kasar berdua. Kita. Hah? Darah sudah buka, baru jadi buka, darah jadi buka, baru sampai ya namanya jalan-jalan yang kaki jualannya di ini apa? Di sisi ya tinggalnya sebenarnya tinggal apa? Yang tinggal itu oh iya tak? Ini lebih jalan-jalan kamarnya? Ya sering-sering aja, tidurnya di sana. Kamarnya? Masakin nanti. Kok? Enggak ada. Masaknya di warungnya. Kecil itu warungnya. dulu kita makan sama-sama di mana? Kita situ. Di karang itu. Pagi dah sudah. Pagi dah sudah. Belum. Jam 8. Iya, biasanya itu baru masuk. Belanja setengah jam. Anak itu. Bisa diri enggak? Hmm? Bisa diri enggak? Tetap. Iya, nasi gitu. Tidak, ayam. Satu orang. Yang nangan satu orang. Kedua. Berapa bulan ini? Umurnya berapa? Pas KKN. Hah? Pas KKN. Oh, September. Nah, tahun ya? Nah, tahun. Ada. Nah, iya, teman-teman. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Bahasa ceritanya alami aja ya. Dan dia pulang. Tulang yang belum pulang. Allah sudah ciptakan. Sudah tahapannya. Ya. Itu lah. Itu ya, takhsis, kemudian takhsis yaumin mengkhususkan hari yang tidak dikhususkan oleh syariat bisa untuk berpuasa. Puasa pada hari lahir atau yang lainnya. Aulai latin atau malam tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat dikiamin untuk salat malam. Fasau maka puasa pada asalnya adalah disyariatkan, namun mengkhususkan hari tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat maka itu adalah bid'ah. Yang mulai salat malam pada asalnya adalah disyariatkan, namun mengkhususkannya pada malam yang tidak dikhususkan oleh syariat maka dia juga ada jelas bid'ah. Kemudian contoh yang lain adalah bersuara keras, berzikir dengan suara keras, dan baca Quran dengan suara keras di depan jenazah setelah jenazah meninggal. Faina dzikra maka dzikir pada asalnya sudah disyariatkan. Demikian juga baca Quran pada asalnya disyariatkan. Namun tibar maka dengan akan tapi dengan melihat ma'aradulahu sifatnya, sifat amal ini yaitu bersuara keras maka tidak disyariatkan. Demikian juga meletakkannya pada posisi itu juga tidak disyariatkan. Bahwa maka dikir atau baca Quran di depan jenazah ini maka dia bid'ah dari dua sisi, yaitu dari tempatnya yaitu di hadapan mayit, mengkhususkan di depan mayit, dan tata caranya yaitu bersuara keras. Ila ghairi dzalika dan lain-lain, yaitu setiap amal yang lahu syaibatan yang memiliki dua unsur. Yaitu yakun masukan fi'tibarin, disyariatkan dari satu sisi, dari satu unsur. Jika dilihat dari unsur yang pertama maka disyariatkan. Ghairu masukin namun tidak disyariatkan fi'tibar dengan melihat unsur yang lain. Dan mindalika maka dari itu engkau tahu bahasanya orang yang mengingkari bid'ah-bid'ah di atas maksudnya adalah mengingkari bid'ah itu fi'tibar dengan melihat unsur yang kedua yang bid'ah, bahwa jihadul ibtidak yaitu sisi bid'ahnya bukan asalnya. Maka apa yang kau dengar dari sebagian orang yang mengatakan banyak fulan itu mengingkari zikir, mengingkari doa, mengingkari melarang bersolat pada Nabi, melarang baca Quran, ini adalah kata-kata yang nasa'a muncul dari kebodohan, ketidakpahaman tentang agama dan kebodohan dengan maksud orang yang melarang. Atau kemungkinan yang lain ini adalah kata-kata yuradubi, maksudnya adalah mentenarkan orang yang melarang tadi. Ringkasnya, kata-kata tersebut itu ada dua kemungkinan. Ima jahlun, boleh jadi karena tidak tahu, tidak tahu tentang agama dan bid'ah, dan tidak tahu tentang maksud dari orang yang melarang. Auta jahul, atau pura-pura tidak tahu. Sebenarnya tahu, namun jika tahlilan dilarang, ini mematikan sumber pendapatan. Maka inilah beda pendapat karena beda pendapatan. Na'udzubillah minhuma. Kapan? Waqad akhbarani ba'du asdiqai anna ba'da masyayikhi kana idha arada at-tankila bisahibihi alladhi yu'allimu an-nasa ad-dina da'a awamma an-nasi faqala lahum madha taquluna fi sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayaquluna hiya min dini fayaqulu inna fulana yunkiruha فماذا تقولون في الاستغفار وقراءة القرآن يقولون إن الاستغفار عبادة وكذا قراءة القرآن فيقول لهم إن فلانا ينكرها فوقع ذلك من صديقي موقع الإعجاب وقال له كيف ذلك وأنت تعلم ما يقوله فقال له إني لا أريد إلا تنفير العامة منه حتى لا يسمع له نصيحة أخرى فانظروا يا قوم كيف يكون هذا وكيف يحارب من يدعون الناس إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأساليب شيطانية Syaitaniyatin. Dan telah bercerita kepadaku salah seorang temanku, ada seorang syekh ingin tangkil menghukum bisahibi dengan temannya yang mengajari orang agama dengan benar. Maka sang syekh ini lalu memanggil orang-orang awam, dia kumpulkan, kemudian sang syekh bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian, menurut kalian apa pendapat kalian tentang bersolawat pada Nabi? Maka orang-orang awam mengatakan dia adalah bagian dari agama. Lalu sang syekh mengatakan hanya fulan itu melarang bersolawat. Apa yang kalian katakan tentang istighfar dan baca Quran? Maka mereka mengatakan istighfar adalah ibadah, demikian juga baca Quran. Maka sang syekh mengatakan si fulan itu melarangnya. Maka mendengar itu, waqa azalika, maka hal itu menyebabkan min sadiqi, pada diri sahabatku mauqal ijab, menyebabkan heran. Kemudian dia, sahabatku, berkata kepada sang syekh, bagaimanakah itu sedangkan engkau tahu apa maksud perkataannya? Maka sang syekh berkata kepada sahabatku itu, ini aku tidaklah menginginkan kecuali agar orang awam menjauh darinya, sehingga mereka tidak la yasma'u lahu, tidak orang-orang awam tidak mendengarkan untuk orang tadi nasihatan ukhra, nasihat yang lain. Footnote: wa takhih yu'idu nafsahu, dan sejarah pun berulang. Bahasa Arabnya sejarah berulang itu at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah mengulang dirinya, dan sejarah pun berulang. Kama yakulun, sebagaimana perkataan sebagian orang. Fisa'il aksar, di berbagai masa, di mukhtalafil amsar, dan di berbagai kota, di berbagai tempat ada orang yang melarang, orang yang mengajarkan sunnah itu apa? Ya karena supaya pengikutnya tidak bubar, supaya pendapatannya tidak berkurang. Fangdur, maka perhatikanlah ya kaum, wahai kaumku, dengan ini membuang ya mutakallim Kaifa yakunu hadha, bagaimanakah hal ini terjadi? Kaifa, bagaimanakah yuharabu diperangi seorang yang mengajak manusia, seorang yang mengajak masyarakat pada sunnah Rasul sesat, dan diperangi dengan cara-cara, dengan gaya-gaya sesat. Hadha وإن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله تعالى في مشروع وغير مشروع كما علمت من الأمثلة الماضية والتقرب يجب أن يكون بمحض المشروع فكما يجب أن يكون العمل مشروعا باعتبار ذاته يجب أن يكون مشروعا باعتبار كيفيته كما يفيده حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم فالمبتدع بدعة إضافية قد خلط عملا صالحا الآخر وهو يرى أن الكل صالح demikian وإن الشيب البدعة تنبلغ بدعة إضافية إذا يتقرب beribadah kepada Allah dengan dua hal sekaligus. Maka orang melakukan bid'ah idofiyah, dia takal pada Allah dengan dua hal, karena amalnya itu mengandung dua hal, yaitu masroh dan ghairu masroh. Bagaimana engkau telah ketahui dari contoh-contoh yang lewat, padahal takal mendekatkan kepada Allah wajib wajib hendaknya murni masroh. Kalau bid'ah idofiyah itu tidak murni, ada masroknya dan ada tidak masroknya. Maka sebagaimana amal itu wajib masroq dengan melihat asalnya, maka juga adanya masroq dengan melihat tata caranya. Bagaimana apa yang dinyatakan kandungan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Amal yang tidak ada tuntunannya di sini, baik dilihat dari zatnya ataupun dilihat dari tata caranya. Maka orang yang melakukan mengada-ada dengan bid'ah idofiyah, dia telah mencampur amal yang soleh dicampur dengan amal yang sayi'ah. Bawaya dan dia beranggap bahasanya semuanya adalah soleh. Itulah perbedaan antara bid'ah idofiyah dan bid'ah hakikiyah. Idofiyah itu tidak murni bid'ah, ada unsur bid'ahnya dan ada unsur tidak bid'ah. Sedangkan hakikiyah itu murni bid'ah, karena sama sekali adalah model ibadah yang tidak pernah Nabi ajarkan. Maulid Nabi, peringatan-peringatan itu tidak ada, asal-muasalnya tidak ada, tidak dijalin ya. Maka dia dari asalnya adalah bid'ah. Maka bid'ahnya bid'ah hakikiyah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah ya Allah. Kok ini imam kan tahu sifu fakum samina wa apa'na itu jamahnya semua samina wa apa'na itu gimana ya, setelah itu mungkin kita dikasih kultum gitu setelah sholat kultum sebentar kalau kira-kira yusma kalam kita belum sangat sepuluh kemudian masih tahu tidak usah yang penting dirapatkan itu bukan kata-kata apa bukan kata-kata dikir paket yang bagus dalil lasinah ta'imah tadi rasa melihat dari makna waktu takrir Rasulullah tadi. Ya, dilihat dari sisi maknanya. Di masa Nabi tidak ada pengeras suara, dan kalau di dalam ya nanti ya fungsi azan yang tidak fungsi. Azan kan namanya azan, azan maknanya ni apa ni lah? Tak beritahu. Kalau di masa Nabi kalau dari sisi mak, dari sisi maksud syariat. Masuk lagi. Carikan ukasan dulu. Ini utara, apa ya? Utara ya itu. Lombok Utara kayaknya. Kalau yang takrir perbuatan takrirnya di sini. Mana? Lewat. Mana? Lewat yang terus yang takrir tadi. Yang dari Azam tadi. Ini saya nggak tahu. Tapi kayaknya ada ini di suatu mana itu. Ajibah mungkin. Lambat.